saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita semua tentu sangat berharap agar hujan yang Allah turunkan menjadi rahmat dan bukan azab. Namun, tidak semua harapan bisa menjadi realita. Hujan yang kita harapkan menjadi rahmat, ternyata justru menjadi tentara Allah yang siap menghukum kita, dan menjadi azab bagi mereka yang durhaka. Hujan, bak pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan sekaligus bisa merugikan. Tentunya kita masih ingat peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Allah membalas keangkuhan umat Nabi Nuh dengan hujan dan air yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa fatahna abwaabas samaa'i bimaa'im munhamir wa fajjarnal ardu 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qudir." Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qamar ayat 11-12. Di saat itulah, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri selain mereka yang Allah rahmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42 dan 43. Ayat Al-Quran yang sering didengungkan ketika terjadi musibah adalah firman Allah di Surat Ar-Rum. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan supaya mereka kembali. Quran Surat Ar-Rum. Ada satu hal yang telah menjadi mindset hampir semua orang terkait ayat ini, yakni tafsir dari kalimat bima kasabat aidin nas hanya terbatas pada sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Mereka menyimpulkan bahwa banjir atau bencana apapun bentuknya disebabkan sikap manusia yang tidak disiplin dalam mengelola lingkungan. Di saat banjir mulai melanda, ramailah orang-orang menyalahkan kesalahan membuang sampah sembarangan, kesalahan infrastruktur yang kurang diperhatikan pemerintah, atau eksploitasi alam yang tidak terkontrol, dan seterusnya. Namun, tahukah Anda? Ternyata, sebab utama banjir atau bencana alam lainnya tidak hanya dalam bentuk lahiriah, sebagaimana anggapan tadi. Ada sebab terpenting yang ternyata belum dipahami kebanyakan orang. Sebab itu adalah perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Sang Pencipta. Ini merupakan sebab terbesar Allah mendatangkan bencana alam. Dosa dan maksiat adalah sebab terbesar Allah mendatangkan banjir. Itulah tafsir yang dipahami oleh para sahabat ulama masa silam terhadap surat Ar-Rum tadi. At-Tabari menyebutkan keterangan dari Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini. Afsadahumullahu bidhunubihim fi bahril ard wa barriha bi a'malihim al-khabithah. Allah menghancurkan mereka disebabkan dosa mereka berupa kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan perbuatan buruk mereka. Dinukil dari tafsir At-Tabari. Kemudian As-Suyuti rahimahullah menyebutkan keterangan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ketika beliau ditanya tentang ayat ini. Beliau berkomentar, "Innallaha ba'atha Muhammadan ila ahli al-ard wa hum fi fasadin fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilaf ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard." Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke penduduk bumi ketika mereka dalam kondisi rusak, yakni masa jahiliyah. Kemudian Allah memperbaiki mereka dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajak kepada perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dikisahkan oleh Safiyyah radhiyallahu anha tentang gempa yang terjadi di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa Umar radhiyallahu anhu, sehingga beberapa pagar roboh. Lalu Umar berkhutbah, "Ayyuhan nas, ma hadza? Ma asra'a ma ahdathtum? La in 'adat la tajiduni fiha." Wahai sekalian manusia, apa yang terjadi? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunannya dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Gempa itu belum terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar khawatir dia juga tertimpa sebab maksiat yang dilakukan manusia. Lalu beliau mengancam, jika terjadi gempa yang kedua, beliau akan keluar Madinah. Setelah memahami hal ini dan dengan adanya musibah banjir, selayaknya kita berusaha untuk semakin dekat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya, seraya berharap agar dia segera melepaskan kaum muslimin dari musibah ini. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta'lamun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kamu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya, dan kaummu mendustakannya, yakni mendustakan azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Untuk setiap berita yang dibawa oleh Rasul-Rasul, ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Allahu a'lam. Sumber, konsultasisyariah.com. Nasihatku untukmu.